بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi, bermuajaha dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab pembatalan salat. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan tidak lupa kita juga bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. وحدوث النجاسة وانكشاف العورة. Dan juga yang termasuk membatalkan salat, وحدوث النجاسة, yaitu adanya najis. Hudus itu ada, adanya najis. وانكشاف العورة, dan terbukanya aurat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Iwan Afif, ahlan syadzul kifri. Wa hudutsun najasati wa inkishaful aurati, yaitu adanya najis dan terbukanya aurat. Kalau kemarin itu terakhir pembatal salat adalah hadas. Jadi berhadas itu sengaja tidak sengaja batal. Itu kalau hadas. Nah, kalau najis gimana nih? Idza ta'ammada isabatan najasati, kalau ada orang yang sengaja, ta'ammada sengaja, isobatan najasah, dia sengaja kenain najis. Dia sengaja kenain, isobat itu kan tertimpa kan. Jadi tertimpa najis. Dia maksudnya menyengaja najisnya itu dikenain ke dia. Allati wairu ma'fuwin anha, yang mana najisnya itu yang tidak dimaafkan. Karena ada pembahasan najis yang dimaafkan dan yang tidak dimaafkan. Itu sudah kita lewatin beberapa pertemuan sebelumnya. Botolat sholatuhu, maka sholatnya batal. Kamalau ta'ammad al-hadas, sebagaimana orang kalau sengaja berhadas. Jadi kalau ada orang sholat, kemudian ada tai cicak atau tai cicak, atau tai burung atau tai otok di dekat badan dia, kemudian dia sengaja itu tai kotoknya dideketin gitu ya, ditempelin ke bajunya, batalat sholatuhu, sholatnya batal. Kama lau ta'ammadal hadas, sebagaimana kalau dia menyengaja untuk berhadas. Wa ammal ma'fu anha, sedangkan najis yang dimaafkan, apa contohnya? Mislu, ini am. Mislu qatala qumma, qatala qumlatan. Apa Afif? Afif belum ada. Afif ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wa Ahmad MZ. Mislu qatala qumlatin gitu kan. Sebelum qatla itu ada kalimat apa Afif? Wa ammalin, seperti membunuh qumlah. Qumlah itu bahasa kitanya bangsat. Kutu, kutu, kalau bangsa itu kutu apa sih? Sedangkan najis yang dimaafkan seperti membunuh qamlah, qamlah itu kutu atau bangsa, wa nahwiha, atau hewan sejenis itu, fala tabtul, maka sholatnya tidak batal. Mislu an, oh ini bingung dari tadi, mislu an ini mislu am, berarti di sini salah. Makanya enggak nyambung tuh tadi bacanya itu. Wa ammal ma'fu anha, sedangkan najis yang dimaafkan, mislu an qatala qamlatan, seperti orang yang membunuh qamlah. membunuh kutu atau bangsat wanah waha atau sejenis hewan seperti itu, fala tabtul, maka tidak batal sholatnya, li anna damaha, karena darahnya qamlah, darahnya kutu, darahnya bangsat, ma'fun anhu, itu dimaafkan. Dan itu semua sepakat ya, artinya kita semua beberapa pertemuan sebelumnya sudah membahas itu. Jadi najis kayak darahnya nyamuk, nanahnya laler, kemudian apalagi itu termasuk mimma yufa anhu, najis-najis yang dimaafkan. Kaza qalahu al-Bandaniji, begitu yang dikatakan oleh Imam Al-Bandaniji. Wa in waqa'at 'alaihi najasatun, akan tetapi wa in waqa'at 'alaihi najasatun, kalau najisnya terkena kepada dia. Jadi kan kalau isabatun najasa, ta'ammada isabatun najasa, sengaja kena najis, sengaja ngenain najis. Tapi ini waqa'at 'alaihi najasa, kalau seandainya jatuh najis kepada dia. Jadi dia enggak sengaja, dia lagi jalan biasa, tiba-tiba jatuh tutai burung. Ah, itu. Wa in waqa'at 'alaihi najasatun nuzir. Kalau seandainya dia kejatuhan najis, nuzir, maka dilihat. Kita apa namanya? Kita teliti dulu. Inna haha. Kalau nahaha, nahaha itu hanya enggak pakai tasjid ya. Inna haha gitu. Jadi bacanya kekencangan, jadi pakai tasjid. Inna haha, kalau dia langsung hapus, naha itu menghapus. Inna haha fil hari, seketika, fil hari seketika itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tigun, kalau dia langsung menghapus najis seketika itu, fil hali bi anna fadhaha, seperti orang yang menyingkirkannya gitu ya. Langsung di gitu. Nafadh kan gitu. Di apa sih kalau bahasa kita disingkirin gitu. Bi anna fadhaha, seperti dia menyingkirkannya, lam tabtul, maka salatnya enggak batal. Jadi kalau kejatuhan najis enggak sengaja nih. Kan kalau tadi dia sengaja ngenain najis, batal tuh sholatnya. Tapi kalau kejatuhan najisnya nggak sengaja. Dia nggak tahu dia lagi jalan. Tiba-tiba ada tai otok di sini. Otok-otok, wah, rupanya ayamnya lagi manjat di pohon. Dia berak di sini. Kemudian dia singkirin segera. Filhal. Gitu. Cuman kalau tai otoknya basah tuh agak repot deh. Susah tuh. Jadi pokoknya kalau ada najis aja, najis yang kemudian dia langsung hapus itu, digeser begitu, seketika itu langsung lam tabtul, maka sholatnya tidak batal, li ta'adzuri il ihtirazi, karena sulit untuk menghindari. Dia, atau bahkan ketika lagi sholat, ya lagi sholat juga sama, dia lagi sholat gitu. Tiba-tiba di depan anak bocah lagi pada main lempar-lemparan teh otok kering, teh ayam kering dilemparin, dia jatuh ke sini, shot langsung. Ah gitu. Li ta'adzuril ihtiras, karena sulit untuk menghindar. Ya namanya kita enggak sengaja kan, tiba-tiba terhit, tiba-tiba jatuh ya. Li ta'adzur, karena sulit untuk dihindari. An dzalika, daripada terkena najis tersebut, ma'annahu la taksir minha. Dan memang ma'annahu, sedangkan la taqsira minha, tidak ada kelalaian dari dia. Ma'annahu la taqsira minhu, tidak ada kelalaian dari dia. Jadi tidak batal sholatnya kalau najis itu langsung segera disingkirkan, dan itu tidak ada kelalaian dari dia. Jadi dia enggak sengaja, emang deket-deketin enggak, tapi emang enggak sengaja. Tidak ada maksud untuk ngenain najis gitu. Karena dia tidak apa namanya, dia tidak, bukan karena kelalaian dia. Wa faraqat hadhihi surah al-khasah sabqal hadats. Dan kondisi ini berbeda, wa faraqat, dan membedakan hadhihi surah al-khasah, gambaran khusus seperti ini, sabqal hadatsi, apa yang telah sabqa ya, sabqal hadats, li anna zamana taharati yatul sabqal hadats. Jadi maksudnya begini, sabqal hadats itu bukan, kalau kita balik ke pembahasan hadis sebelumnya nih, wal hadatsu fi sholati yubtiluha amdan kana aw sahwan sabaqahu amla, kan gitu. Kata Imam Taqiyuddin Halis, ini hadats itu membatalkan sholat, baik hadasnya sengaja atau tidak sengaja, baik hadasnya lupa atau karena tidak lupa, baik keceplosan gitu, artinya nggak sengaja atau emang sengaja diniatin dia buat kentut. Nah, jadi kalau hadas nggak ada beda antara bahwa dia itu adalah apa namanya sengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau sengaja ya batal, nggak sengaja batal. Tapi kalau najis di sini kok dibedain. Kalau najis, kalau sengaja batal, tapi kalau nggak sengaja seperti tadi kejatuhan najis, kok nggak batal? Yang penting langsung dihapus. Apa bedanya najis dengan hadas? Nah, dijelasin nih. Wafarokat hadhihi suratul khasatu, dan terbedakan kondisi ini sabqal hadasi dengan orang yang hadasnya keceplosan, nggak sengaja. Dia nggak sengaja tiba-tiba kentut. Kan ada orang yang ditepok waktu kentut. Gitu ya. Nggak sengaja kan ya. Orang udah kebelet banget, udah lagi kebelet dia, udah dalam sholat, cuman dia kebelet, bukan kebelet apa namanya tuh, nahan majin gitu, nahan. Gitu. Kemudian disenggol sama bocah, nah, kesenggol kan jadi dah keluar, dulu sih pakai senggol gua, itu kalau hadas tuh nggak ada beda itu, pokoknya dia hadas batal, walaupun sengaja nggak sengaja. Tapi kalau najis, sengaja batal, enggak sengaja, ya enggak batal. Kenapa? Apa bedanya? Nah, gitu. Bedanya, li'anna zamanat taharatu, li'anna zamanat taharatu yatul. Karena waktu bertaharatu panjang. Maksudnya apa? Waktu zaman taharah. Taharah minan najas dengan taharah minal hadas. Nanti kita bedain lagi bedanya. Ini yang disebutin nama Imam Taqidin hadis ini cuma satu. Karena zaman taharah, zaman bersuci daripada najis itu cuma sebentar, beda sama zaman hadas. Jadi orang kalau kejatuhan najis, udah selesai, hilang najisnya, balik lagi dia kembali dalam keadaan bersih suci. Zaman taharah, waktu untuk bersuci daripada najis itu cuma sebentar, cuma sekejap, kan gitu. Lahzah, ada najis jatuh, gitu. Beda sama apa namanya taharah. Kalau zaman taharahnya hadas, itu bersuci untuk hadas itu kan zamannya yatul, panjang. Orang kalau kentut, ya dia harus bersuci gimana? Ya dia buka celana dulu. Ada orang kalau wudu pakai buka baju, buka peci, dia wudu. Jadi zamannya tuh panjang. Zaman yang panjang itu justru merusak nazmah sholat, merusak ke rangkaian gerakan sholat. Sedangkan zaman taharah, masa untuk bersuci daripada najis itu cuman kurang dari 1 detik bahkan, kan unik. Ah gitu doang. Gitu. Atau tinggal digebrakin doang. Ah itu tangannya di apa? Bajunya digebrakin, hilang tuh najis itu. Zaman taharah daripada najis itu sebentar. Beda sama zaman taharah daripada hadas. Maka itu dibedakan antara sengaja atau ya, hal yang tidak sengaja gitu. Mudah-mudahan paham. Wa ilianna zaman at-taharah yatul, karena zaman waktu untuk bertohar daripada hadas itu lebih panjang daripada bertohar daripada najis. Bertohar dari najis itu ya cukup, yang penting najisnya kebuang. Sedangkan bertohar daripada hadas dia harus wudu dulu kan gitu. Belum lagi dia nyari tempat wudunya. Tempat wudunya ya pas sudah dapat tempat wudu, dia lagi nyari keran mana keran yang nyala, karena ada keran yang nyala, ada keran yang enggak nyala kan gitu. Nanti itu zamannya lama, kalau lama itu merusak gerakan sholat. Maka itu dibedakan, kalau hadas enggak sengaja batal, tetap batal karena dia hadas. Tapi kalau najis yang enggak sengaja, kalau dia langsung hilangkan najis tersebut seperti langsung disingkirkan, maka sholatnya nggak batal. Dan juga hal yang membedakan, ditambahin fifth, ada tambahan, bahwa yang namanya an-najis minal kharij ila dakhil wa ammal hadas minal dakhil ila kharij. Bedanya hadas dengan najis dalam hal ini ya, bahwa yang namanya najis itu minal kharij, dari luar ila dakhil, yang masuk ke dalam tubuh kita, datang ke dalam tubuh kita dari luar. Sedangkan hadas itu datang dari dalam kita, keluar tubuh kita gitu. Maka kita punya kontrol sebenarnya terhadap sesuatu yang kita sebut dengan istilah hadas. Kenapa? Karena hadas itu dari dalam diri kita. Sedangkan najis dari luar tubuh kita yang datang ke tubuh kita. Karena dia dari luar, maka dia di luar kontrol kita. Kan gitu. Karena di luar kontrol kita, maka kemungkinan ada sesuatu yang datang tanpa kita sengaja. Dan itu dimaafkan akhirnya. wa huwa qa'imun bil badani wa huwa mutasilun 'anil badan. Sedangkan hadas pun, hadas itu qa'imun bil badan. Bedanya lagi ya, hadas itu qa'imun bil badan. Dia ada dalam badan kita, sedangkan najis itu munfasilun, itu terpisah begitu. Itu kenapa dibedakan antara hadas sengaja, tidak ada beda hadas sengaja enggak sengaja, sedangkan najis dibedakan antara sengaja atau tidak sengaja. Mudah-mudahan paham nih. Mudah-mudahan Pak Iwan juga paham. Wa amma inkisyaful aurati ala nusahlan. Waalaikumsalam Pak Rafi. Wa amma inkisyaful aurah, sedangkan terbukanya aurat, fa in kasyafaha amdan, kalau dia buka itu aurat amdan secara sengaja, batalat salatuh, salatnya batal. Wa in aadaha fil hali, tapi ketika terbuka itu aurat, bukan komanya ini dihapus. Fa in kasyafaha amdan, kalau dia buka itu auratnya sengaja, batalat salatuhu, salatnya batal. Wa in aadaha fil hal, walaupun dia balikin lagi seketika itu. Jadi kalau dia buka auratnya secara sengaja, salatnya batal, walaupun habis dibuka langsung ditutup lagi segera, fil hali, seketika itu. Li anna sitr syartun, kenapa? Walau padahal cuma sebentar kebukanya, tapi sengaja, maka sholatnya batal. Kenapa? Li'anna sitr, karena tertutup aurat itu syaratun, itu adalah syarat sahnya sholat. Waqad azalahu, dan dia telah menghilangkan syaratnya tersebut, bifi'lihi, dengan pekerjaannya sendiri. Fa'ashbaha ma'law ahdath, maka sama seperti orang yang berhadas. Syarat sahnya sholat itu tertutup auratnya, lalu dia melakukan sesuatu dengan sengaja, dengan gerakannya sendiri, sesuatu yang menghilangkan syarat itu, maka sholatnya batal, walaupun itu cuma sebentar doang, karena dia melakukannya sengaja. Sebagaimana orang yang berhadas, kalau sengaja dia kentut gitu ya, sholatnya batal, walaupun kentutnya cuma dikit doang. Wa in kasyafa rihu, beda cerita kalau dibuka itu aurat arrih, oleh rih itu angin, maksudnya tertiup angin itu baju, kemudian terangkat, fastatar, kemudian dia langsung tutup, fil hali. Jadi wa in kasyafa rihu, kalau auratnya itu terbuka atau dibuka, arrihu, oleh angin, dibuka oleh angin, fastatar, kemudian dia yang sholat langsung tutup itu, fil hali, segera, seketika itu, fala tabtul, maka sholatnya enggak batal. Jadi kalau lagi sholat di masjid yang terbuka, masjid yang terbuka plong itu di mana ya? Nyari yang terbuka, yang angin masuk gitu ya, di rest area sih ya biasanya. Kalau di masjid-masjid kita tuh enggak lah. Kalaupun ada angin kenceng tuh bukan angin dari luar, tuh bocah itu pada main kipas-kipasan. Kalau di masjid kita tuh banyak bocah gitu. Wa in kasyafa harihu, kalau kemudian angin itu meniup auratnya sehingga terbuka, fastator, kemudian dia langsung tutup, fil hali, segera seketika itu, fala tabtul, maka sholatnya enggak batal. Jadi langsung ditutup. Kada law in halal izaru, begitu juga kalau in halla. In halla itu infakka. Infakka itu artinya terurai ikatannya. Ya, bisa jadi sholatnya di latar, di teras masjid gitu ya. Iya, lagi ngapain sholat di teras masjid, dalam aja masih kosong. Itu iseng banget sholat di teras. Ahlan wa sahlan, waalaikumsalam Pak Andi gitu. Wa kadza law in halal izaru, begitu juga kalau al izar in hal. In hal itu terurai ikatannya, jadi kita ngikat kain, kemudian kainnya itu terurai ikatannya gitu, kurang kenceng kita ngikatnya. Au takkatil libas, takkah itu sama, takkah itu, ini saya ragu nih bahasa Arab apa bukan nih takkah nih. Tapi itu maksudnya terlepas juga, takkah itu terlepas. Seperti orang, karena zaman dulu bajunya kan cuman brek gitu doang, kemudian takkah itu terbuka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In halla saqad. Abdur Rashid ni. Ocit deh. Ahlan Syed Abdur Rashid. Jagat, Pak Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, inhala itu jatuh. Dia pakai kain, kainnya ikatannya terbuka, terlepas. Fa'adaha an kurbin, kemudian dia balikin lagi itu kain an kurbin secepat mungkin, dekat waktunya, enggak lama gitu. Fala tabtul. Kainnya terbuka, langsung ditarik lagi gitu. Jangan diliatin, wah kebuka nih gitu. Wah, panok gua kelihatan. Jangan begitu. Itu jadi lama tuh. Kalau lama jadi batal. Ufa'adaha an kurbin, dia balikin lagi itu dengan sengaja, dengan tepat, an kurbin dengan sangat dekat begitu, fala tabtul, maka sholatnya tidak batal. Kama dzakarna fin najasati, sebagaimana tadi kita sebut dalam hal najis, kalau dia langsung plok itu apa namanya, enggak batal sholatnya. Qala al imamu, imam mengatakan, siapa nih imam nih? Fif, kalau disebut imam di kitab-kitab Syafi'i itu siapa? Al-imam itu Imamul Haramaini Abul Ma'ali Al-Juwayni. Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwayni. Jadi kalau Imam Syafi'i sebutnya Al-Imam Syafi'i atau sebut Syafi'i. Tapi kalau sebut imam itu Imamul Juwayni, Imam Abul Ma'ali Al-Haramain, Imam Al-Juwayni. Qala al-Imam, Imam Al-Juwayni mengatakan, wa haddut tuli, dan batasan untuk dikatakan lama, dikatakan panjang. Kan tadi terbuka tuh. Terbuka kainnya. Katanya kalau langsung ditaikin lagi, diikat lagi, sholatnya enggak batal. Nah, standar yang disebut lama sehingga sholatnya batal itu apa? Wa haddut tuli, dan standarnya lama. Muksun mahsusun, yaitu diam yang terasa. Mahsus itu diam yang terasa. Wallahu a'lam. Jadi diemnya berasa begitu. Terbuka auratnya. Berasa tuh auratnya terbuka sekian detik. Nah, itu batal suratnya. Jadi dia memang diem-diem dulu. Lagi. Allah, aku lagi sholat. Angin. Anginnya kencang, ikatannya kebuka lama-lama. Ikatannya kebuka. Nah, jatuh itu. Kalau dia langsung ambil set, berarti kan dia tidak berasa kalau dia diam terhadap auratnya terbuka. Dia tidak mendiamkan. Tapi kalau lagi begini set, sengaja didiamin, itu kan diamnya berasa tuh, diam mahsus itu. Iya, dia berasa adem nih, enak gitu. Iya, adem banget nih. Perasaan tadi panas lagi salat. Ternyata emang kebuka tuh kainnya. Gitu. Itu diam yang terasa mahsus. Muksun mahsus. Jadi itu standarnya lama. Artinya memang tidak ada standar lama banget, maksudnya yang namanya dekat tuh langsung seketika dia apa namanya terbuka dia langsung tutup lagi begitu. Wa taghyiru niyyati, dan juga yang membatalkan sholat nih. Ini Ustaz Abdul Rashid nih. Aneh belum tahu nih Abdul Rashid yang mana nih. Abdul Rashid banyak nih. Ustaz Abdul Rashid. Wa taghyiru niyyati, dan merupakan niat. Merubah niat juga termasuk yang membatalkan sholat. Fihi masail, dalam hal ini banyak masalahnya. Al-ula pertama, idza qata'a an-niyyata mithlu ayyan wil khuruja min as-salah batarat bila khilaf. Al-ula, masalah pertama dalam perubahan niat, idza qata'a an-niyyah, yaitu memutuskan niat sholat. Jadi memutuskan berhenti sholat. Mislu an-nawa, seperti orang yang berniat. Mislu an-nawa al-khuruja, seperti orang yang berniat al-khuruja, keluar daripada sholat, batalat sholat. Jadi emang sengaja dia niat. Lagi dalam sholat, gue batalin aja dah gitu. Itu sholatnya langsung batal. Ketika niat sholat itu langsung batal. Bila khilaf, tanpa ada perdebatan. Li'anna min syarti niyah baqa'uha. Karena salah satu syarat niat itu baqa'uha. Baqa'uha itu tetap berada dalam sholat. Jadi kalau kita balik ke pembahasan rukun sholat tentang niat, ada dua. Syarat niat itu al-jazmu wa-dawam. Jadi niat itu syaratnya al-jazm, mantap, yakin, wadawam, dan keyakinan itu terus-terusan sepanjang sholat gitu. Nah, kalau dia di tengah sholat dia mau batalin sholat gitu, ya sholatnya batal, otomatis sholatnya batal. Li'anna min syartin niyati, karena daripada syarat niat itu baqa'uha, itu dawam, niatnya itu harus tetap ada sepanjang sholat. Waqad zalat, dan niatnya udah hilang ketika itu. Wa hadza bi khilafi ma law nawal khuruja min as-sawmi. Ini kasusnya berbeda, bi khilafi ma law nawal khuruja Ini kasusnya berbeda ketika orang berniat keluar daripada puasa, niat batalin puasa, haitsu la yabdur, karena yang mana niat batalin puasa itu tidak batal alal ashah menurut pendapat yang sahih. Jadi kalau sholat, niat sholat dalam niat batalin sholat, sholatnya otomatis batal. Tapi kalau lagi puasa, dia punya niat mau batalin puasa, puasanya tetap sah, tetap jalan sampai maghrib. Gitu. Kenapa dibedain nih? Padahal sama-sama niat. Kenapa dibedain sholat dengan puasa? Wal farq, bedanya anna soma, bahwasanya puasa itu imsakun, itu menahan. Fahuwa min babit turuk, yang namanya memahan itu dari bagian daripada turuk. Aturuk itu ini apa namanya, meninggalkan. Fala yu'sar, falatu asirun niyatu fi itwalih, maka tidak ada pengaruh niat dalam membatalkan puasa, karena puasa itu bukan serangkaian gerakan, tapi puasa itu adalah meninggalkan makan minum. Kalau meninggalkan makan minum ya udah, enggak usah pakai niat, sebagaimana kita meninggalkan najis gitu, menghindari najis. Jadi meninggalkan puasa, meninggalkan makan minum itu yang disebut dengan puasa, itu tidak butuh, dalam arti niat untuk membatalkan itu tidak mempengaruhi. Yang membatalkan itu kalau dia melakukan sesuatu, tapi kalau tiba niat batalin dia enggak batal. Beda sama sholat. Bikhilafis sholat, berbeda dengan sholat, fa innaha af'al, karena sholat itu adalah rangkaian perbuatan mukhtalifah yang berbeda-beda. Kalau puasa enggak ada perbuatannya. Puasa itu yang penting kagak makan aja. Terbang batalin nih. Niat kayak gitu enggak bikin batal puasa. Tapi kalau sholat berbeda. Sholat niat batalin sholat, jadi batal sholatnya. Kenapa? Karena sholat itu af'alun mukhtalifah. Itu rangkaian perbuatan yang beda-beda. Ada ngangkat tangannya, ada berdiri, ada ruku, ada baca surat Al-Fatihah, nanti dia sujud, nanti dia duduk-duduknya baca tahiyat. Itu rangkaian sholat yang berbeda-beda. La yarbituha, mana tadi? La yarbituha illa niyah. Dan rangkaian perbuatan-perbuatan itu tidak bisa disatukan dalam sebuah ritual sholat kecuali dengan niat. Ente lagi ngerjain apa nih? Enggak, lagi duduk-duduk aja. Itu duduk-duduk aja. Tapi kalau dia ngelakuin berdiri, dia bersolat, apa dia baca Al-Fatihah, dia duduk, kan gitu. Itu gerakannya beda-beda. Maka gerakan yang beda-beda itu untuk dikatakan sebagai ritual sholat, diapain? Diikat. Makai apa? Makai niat. Nah, ketika niatnya sudah hilang, hilang ikatannya. Kalau hilang ikatannya, maka gerakan itu jadi sendiri-sendiri. Dia berdiri ya berdiri doang, dia duduk ya duduk doang. Kenapa perlu berdiri? Ya berdiri aja. Kenapa baca surat Al-Fatihah? Ya baca aja kan gitu. Karena tidak diikat dengan niat. Nah, itu bedanya puasa dengan sholat. Kalau puasa kan tibang kagak makan, udah enggak makan, enggak ngapa-ngapain. Mau batalin nih puasa. Ya niat gitu doang maka kagak bikin batal puasa. Bikin batal tuh kalau kemudian dibener-bener makan kan gitu. Tapi kalau sholat beda, sholat itu bukan meninggalkan, justru sholat itu mengerjakan. Dan pekerjaan yang dikerjakan dalam sholat itu beda-beda. Karena ini beda-beda, maka untuk dikatakan sebagai ritual sholat harus diikat dengan apa? Dengan niat-niat sholat. Ketika dia niatnya sudah tidak ada, karena dia niat berhenti sholat, selesai sudah sholatnya, maka sholatnya batal. Fa'idha zalat, kalau itu hilang niatnya, zalatur rabit, maka hilang ikatannya gitu. Itu yang pertama, yaitu niat membatalkan sholat otomatis jadi batal. Lagi sholat maka celana panjang, kalau ruku auratnya terbuka, sholatnya batal gitu. Ini ada yang iseng kemarin waktu itu, maksudnya dijelasin malah dia bercanda. Dia lagi sholat kemudian ruku, nah, karena bajunya kekecilan ya. Ini baju anaknya dipakai. Kalau pakai baju tuh baju sendiri begitu. Makanya dalam syariat tuh baju tuh dua yang penting tuh. Pertama nutup aurat, yang kedua pantas. Jadi bukan cuma nutup aurat tapi pantas seperti agak. Gitu. Itu baju nutup aurat bener, cuman kagak pantas tuh baju buat anak bocah yang dipakai gitu. Bapak umur 80, bapak umur 50 tahun pakai baju anaknya gambar bobo-bobo. Ya kagak pantas gitu. Cuman nutup aurat iya. Kekecilan juga kan gitu. Ketika dia ruku belakangnya kebuka, nah, gitu. Jadi belakangnya kebuka, dibilang batal tuh sholat. Enggak, Ustaz, kan auratnya pusar, gitu. Pusar sampai lutut. Itu juga belakang bukan pusar, emang aurat gitu. Jadi dia bilang yang batal tuh pusar, itu belakang tuh bukan pusar, emang juga bukan pusar. Tapi kalau kita lihat bab syarat sah salat, salah satunya menutup aurat, itu al-sud apa yang namanya aurat tuh minas surati wa ma yuhadhiha. Surah, pusar dan juga bagian tubuh yang sejajar dengan surah tersebut, dengan pusar tersebut. Dan itu bagian yang sejajar dengan pusar ini belakang yang sejajar dengan pusar itu juga aurat yang wajib ditutupi begitu. Al-thaniyah yang kedua idza syakka yang kedua launa qala niyyatu min fardin ila akhir, kalau ketika lagi salat dia pindahin niatnya min fardin ila akhir, dari fardu satu ke fardu yang lain, dia berubah niat. Dia lagi sholat, Allah, awalnya niat sholat asar, Allahu Akbar, dia lupa, ini bukan sholat asar nih, sholat zuhur, pindahin lah niatnya ke sholat zuhur, gitu. Launa qala an-niyata, kalau dia mindahin niatnya min fardin, dari satu fardu ila akhir ke fardu yang lain, au min fardin, atau dari sholat fardu, ila naflin kepada sholat sunnah, fal asahul butlan, maka pendapat yang paling sahih itu adalah al butlan, salatnya batal. Wa minhum, dan di antara ulama Asy-Syafi'i man qata'a bi butlani, yang mengatakan itu batal, batalnya artinya tidak ada perdebatan ulama tentang batal itu. Jadi menekankan benar-benar batal itu. Man qata'a bi butlani, yang meyakinkan, menetapkan, memutuskan bahwa itu batal tanpa ada perdebatan. Kalau kata ini no debat begitu, batal no debat begitu. Jadi yang pertama memutuskan niat sholat, yang kedua mindahin niat sholat dari fardu ke fardu atau dari fardu ke sunnah. Ketika sholat dia, sholatnya batal. Kesalisah kemudian yang ketiga, idza azama ala qat'iha, kalau dia mantep untuk memutuskan sholat, maksudnya membatalkan sholat. Mislu an jazama minar rak'atil ula, seperti orang yang berjazam, memantapkan hati dari rakaat pertama, ayyaqtuha fi tsaniyah, untuk memutuskan salat di rakaat kedua, bafalat fil hali, salatnya batal ketika itu. Dia lagi rakaat pertama, dia mantap. Tuh rakaat kedua gua batal aja nah gitu. Kelamaan nih salat. Gitu. Dia mantap mau batalin salat, terus rakaat kedua gua batal aja. Atau rakaat kedua gua batalin ini, atau gua langsung pergi nih, main lagi nih gitu. Nah, itu sholatnya langsung batal ketika itu. Jadi kagak usah nunggu rokat kedua, ketika itu sudah batal. Liqat iha, karena liqat ihi, karena dia telah memutuskan mujiban niyah, karena dia telah memutuskan kewajiban daripada niat. Wahwa al-istimraru ilal faraq, yaitu terus-terusan sampai selesai sholat. Jadi ingat tuh syarat niat itu dua. Pertama al-jazm, mantap. Yang kedua al-dawam. Al-dawam itu istimrar, terus-terusan. Jadi kalau salah satu dari dua ini diputuskan, maka niatnya enggak sah. Kalau niatnya enggak sah, sholatnya juga enggak sah. Gitu. Ar-rabi'ah yang keempat, idza syakka hal yaqta'uha misla antaraddada, kalau dia ragu apakah dia batalin apa enggak, misla antaraddada, seperti orang yang ragu-ragu, fi annahu, apakah fi annahu, pada dirinya, hal yakhruju minha aw yasamir, dia ragu apakah dia keluar sholat apa dia terusin. Dia keluar sholat apa dia terusin. Allahu Akbar. Waduh. Bocah gue bentar lagi pulang. Itu gue lagi sholat begini. Takutnya dia ngira gue lagi di luar. Pintu depan dikunci. Ini gue terusin sholat apa gue batalin. Gue terusin sholat apa gue batalin. Gitu. Dia ragu-ragu. Aw yastamir. Dia hal yakhruju minha aw yastamir. Dia keluar sholat apa dia terusin. Batalat. Maka sholatnya batal. Karena istibrar alladhi uktufiya bihi fid dawam qad zala. Jadi salatnya batal. Atau dia pengen ini. Lagi entah. Entar kalau si bocah datang, gua batalin dah gitu. Gua salat dulu nih. Allah, entar kalau dia datang ngetok-ngetok pintu gua batalin. Dari awal emang dia niat buat batalin salat. Itu juga sama itu. Salatnya batal. Kenapa batal? Karena istimrar alladhi uktufiya bihi fid dawam, li'anna, karena al-istimror, terus-terusan, jadi keberadaan niat yang terus-terusan di dalam sholat, alladhi uktufiya bihi, yang dengan itu dicukupkan syarat niat, yang mana syaratnya dawam itu, qadzala, itu telah hilang. Jadi yang namanya syarat niat itu dawam. Nah, salah satu bentuk dawam itu keterusan itu. Terus-terusan ada niat. Jadi jangan sampai ada keraguan-raguan. Jangan sampai ada niat untuk membatalkan. Qadzala dan niat itu telah hilang. Terus-terusannya niat itu telah hilang. Jadi udah enggak ada niat lagi. Qadzala bihadha taraddud. Dia telah hilang dengan keraguan-raguan itu. Ah, maka sholatnya jadi batal. Qala imamul haramaini walam ara fi khilaf. Imam Al-Haramain mengatakan, saya tidak melihat ada perdebatan di dalam situ. Jadi orang yang berniat membatalkan atau dia ragu batalin apa enggak. Dia ragu gitu. Dia mau batalin nih, istri gue nungguin gue kelamaan kalau sholat dulu. Gue batalin deh. Cuman sayang nih, udah masuk rakaat kedua. Kalau gue batalin sayang, susah lagi nih dapat tempat kayak gini, dapat musola yang ada AC-nya gini. Batalin apa terusin? Sepanjang sholat dia ragu-ragu, sholatnya batal ketika itu. Waqala Imamul Haramain, Imam Al-Haramain mengatakan, lam arafi hilafan. Gak ada tuh perdebatan dalam masalah ini. Semua ulama sepakat itu batal. Qala al-imamu, kemudian Imam Al-Haramain mengatakan, walaysa minasyaki, itu syaknya kalau gak ada alif lam, tambahin alif lam lifif. Atau kalaupun gak ada juga gak apa-apa. Cuman yang paling enak tuh tambahin. Walaysa minasyaki, dan tidak masuk dalam keraguan-raguan gitu. Walaisa minasyaki dan tidak masuk dalam keraguan-raguan urudut taraddud bilbal. Datangnya kebingungan, taraddud kebingungan, keraguan-raguan fil bilbali di dalam otak kama yajri lil muwaswas sebagaimana terjadi bagi orang yang selalu digoda-goda oleh setan. Alhamdulillah alif lamnya. Di punyanya kagak ada alif lamnya, makanya ini punyanya jelek. Walaysa minasyaki dan tidak ada dan bukan bagian daripada keraguan-raguan. Tadi kan keraguan-raguan itu batalin sholat. Nah, Imam Al-Haramain ini mau jelasin bahwa bukan termasuk keraguan-raguan urudut taraddudu datangnya kebingungan bilbali di dalam otak dia. Kama yajri lil muwaswas sebagaimana sering terjadi bagi orang yang muwaswas, orang yang digoda oleh setan. Kan gitu. Kita lagi sholat tuh kadang-kadang ditiup sama setan. Batal lu sholat lu, tadi kentut lu gitu kan. Kita sering merasa tuh. Itu di otak tuh bingung. Lu sholat lu batal tuh gitu. Nah beda sama yang tadi, keraguan-raguan yang tadi. Kalau ini mah emang gangguan daripada setan ditiupin. Kalau tadi kan, bentar lagi anak gue buat datang. Anak gue datang, gue lagi sholat, takut jadi kagak tahu di dalamnya ada gue. Ntar dia malah nyari lagi rumah yang lain. Malah keluar lagi main. Gue batalin apa terus sih? Ah itu ragu-ragu emang sudah mantep mau keluar gitu. Tapi ini ragu-ragu di otak nih. Maksudnya digoda-goda sama setan. Ditiupin. Lu tadi kan kesini kan nyenggol perempuan lu gitu. Di otak tuh. Lu tadi kan kesini nyenggol perempuan batal lu sholat lu. Gitu. Itu bukan bagian daripada keraguan yang membatalkan. Sholat itu kata Imam Al-Juwayni. Dan itu sesuatu yang wajar. Sangat normal ketika orang sholat ya pasti diganggu sama setan. Emang kerjaan setan begitu? Urudud taradud datangnya keraguan bilbali di dalam otak. Bikama yajri lil muwaswas sebagaimana terjadi bagi orang yang sering diganggu oleh setan. Fa innahu qad ya'ridu bidzihni. Karena yang namanya kebingungan keraguan-raguan itu. Qad ya'ridu bidzihni. Sering datang. Kadang-kadang datang bidih nih di dalam otaknya tasawwur syakki berbagai bentuk keraguan wa ma yatarattab alaihi dan sesuatu yang lahir daripada keraguan-raguan itu dari awal emang lu diganggu sama setan ragu lu tadi wudu kaki lu belum kena semua gitu kan terus itu datang di dalam salat fa hadza la yabtul maka yang seperti ini tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Hari Senin ya. Sabtu minggu kita libur. Biar kayak orang-orang gitu. Libur. Iya di DKI ada alif lamnya. Tanggung satu lagi nih yang kencang, yang sedikit. Wa istidbarul kiblati dan juga istidbar itu membalik badan. Berpaling daripada kiblat. Idza istadbara al-qiblata kalau ada orang yang berbalik daripada kiblat batalat salatuhu salatnya batal berpaling daripada kiblat salatnya batal kama law ahdatsa sebagaimana orang yang berhadas idzil masyrutu yafutu bi fawati syartihi Jadi sebagaimana orang yang berhadas, kenapa berpaling daripada kiblat membatalkan sholat idil masyrut? Karena sesuatu yang disyaratkan yaitu sholat, sesuatu yang disyaratkan itu sholat, yafutu, itu telah hilang itu sholat, bifawati syartihi, dengan hilang syaratnya. Apa syaratnya? Yang menghadap kiblat. Sholat itu sesuatu yang disyaratkan menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblatnya nggak ada, ya sholatnya juga jadi nggak ada. Waqad taqaddama, dan telah kita bahas penjelasan tersebut, fi fasli istiqbalil kiblah, dalam fasal menghadap ke kiblat. Syarah sholat sebelumnya kita bahas menghadap kiblat. Furu'un muhimmatun, waqad taqaddama fi fasli istiqbalil kiblati furu'un muhammuhimmatun, dan telah lewat dalam pembahasan menghadap kiblat furu'un muhimmatun, masalah-masalah yang muhimmah, masalah yang penting di dalam fasal menghadap kiblat. Fal turaji, maka hendaknya kalian rujuk kepada masalah tersebut. Jadi memang kita udah bahas tuh ya, syarat sah salat daripada menghadap kiblat emang lumayan banyak. Khasnya Imam Taqiyuddin Al-Hasni Kifayatul Akhyar, beliau kalau nerangin satu masalah, pertama pendapat Syafi'i, kedua dalilnya, ketiga furu'nya dibanyakin kan gitu. Jadi khasnya kitab Kifayatul Akhyar, kalau ngomong satu masalah dia jelasin pendapat madhab. Yang kedua, kalau emang ada ikhtilaf, dia jelasin ikhtilafnya. Yang kedua, dia bahas dalilnya. Yang ketiga, dia lahirin banyak masalah. Banyak lau, kalau seandainya, kalau seandainya, kalau seandainya. Jadi itu khasnya Kifayatul Akhyar. Jadi salah satu poin penting dari kitab Kifayatul Akhyar itu, kaya dengan cabang masalah. Jadi cabang masalahnya tuh banyak dilahirin. Kalau seandainya gini, kalau seandainya gini, kalau seandainya gini. Itu salah satu poin penting dari kitab Kifayatul Akhyar yang banyak disukai oleh para guru, para kiai. Gitu. Insya Allah kita lanjut di episode yang akan datang hari Senin. Insya Allah, karena Sabtu minggu besok kita libur begitu ya. Kalau salah menghadap kiblat, kemudian dia tahu setelahnya, maka sholatnya diulang. Gitu. Sholatnya diulang karena itu syarat gitu. Kalau ketahuan gitu. Tapi berbeda kalau kemudian dia sholatnya itu al-istihadin. Jadi gini, kalau dia sholatnya istihad, istihad itu maksudnya kan yang namanya istiqbalu kiblat itu ada yang musyahadah. Musyahadah itu lihat mata sendiri. Ada orang lihat Ka'bah, itu lihat Ka'bah. Atau lihat Masjidil Haram gitu. Itu mu'ayyadah. Datang orang. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ke arah mana sih? Ke arah sini. Itu apa yang diomongin itu mu'ayyanah, itu musyahadah. Maka kita ikutin, enggak boleh istihad. Istihad itu kalau Ka'bah kagak kelihatan, matahari enggak kelihatan, kita istihad itu. Istihad aja gitu. Kalau orang salatnya pakai istihad, kemudian setelah itu diketahui dia salatnya batal oleh orang yang istihad juga, dia istihad juga, maka salatnya enggak batal. Karena istihad yang satu tidak membatalkan istihad yang lain. Beda ceritanya kalau dia salat pakai istihad. Maksudnya ngadep kiblatnya nyari diri istihad. Kemudian datang orang setelahnya lihat, sholat lu tadi ngadep situ. Salah. Emang kemana? Yang benar ke sini. Kok ke situ? Iya, gua kan tadi dari Ka'bah. Gua dari Masjidil Haram. Atau salah satu bentuk cara mengetahui kiblat itu kan dengan mimbar, bukan mihrab yang mu'tamad. Masjid jami kita tuh mihrabnya ke situ, berarti itu jadi mu'tamad kita. Ada orang datang dari mana? Dari Masjid Jami. Benar gak kiblat kesini? Salah, kiblat yang benar. Itu dia datang bukan dengan istihad, dia datang dengan musyahadah, dengan mu'ayyanah. Maka kalau dia datang dengan mu'ayyanah, apa yang kita lakuin itu jadi batal otomatis. Kenapa? Karena kita mengerjakannya dengan istihad. Jadi istihad levelnya berbeda dengan mu'ayyanah atau musyahadah gitu. Tapi kalau orang ini datang dengan istihad, ya istihad sama istihad gak bisa saling membatalkan, maka sholat kita tetap sah gitu para pemimpin. Dan pahamnya, jadi antara orang yang nyari kiblatnya pakai istihad, nyari sendiri gitu ya, dengan orang yang nyari kiblat dengan muayyanah ngelihat, entah dia ngelihat Ka'bah, entah dia ngelihat Masjidil Haram, atau dia ngelihat Masjid Jami. Masjid Jami itu mihrabnya jadi sesuatu yang mu'tamad dalam kitab fikih. Masjid Jami itu mihrabnya jadi penunjuk kiblat yang mu'tamad. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata kurang berkenan bagi para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat. Ajengan jika mengikuti kajian ini dan menemukan ada kekeliruan, dalam bacaannya, dalam penerjemahan atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Kalau udah nggak pakai WhatsApp, pakai Telegram bisa. Pakai Telegram atau juga pakai Instagram. Insyaallah kita lanjut di episode akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.